قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت قال الإمام السعدي رحمه الله إن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته الطامة في كل شيء فلا يستغرب على قدرته شيء وخصوصا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك mereka mengatakan mereka ini siapa? Kembalinya kemana? Domir mereka itu siapa? Qalu. Malaikat. Malaikat menjawab. Menjawab siapa? Siapa yang jawab? Istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ata'jabina min amrillah, apakah kamu merasa heran terhadap keputusan Allah? Apa keputusan Allah? Nah, Allah karuniakan anak Ishak dan Yakub alaihissalam. Kata Imam As-Sadi rahimahullah, fainam rohula ajabafi, semuanya perkaranya tidak ada keanehan di dalamnya. Artinya itu adalah pasti hikmah dari Allah, keadilan dari Allah, bukan keanehan. Linufud ma'isyiatihi ta'ma fi kulli syai, untuk dalam rangka melaksanakan masyiatullah, kehendak Allah secara sempurna pada segala perkara. Fala yastaghrib ala qudratihi syai'un, sehingga jangan merasa aneh, jangan merasa heran terhadap kekuasaan Allah sedikitpun. خصوصا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك terkhusus daripada apa yang Allah atur, Allah tentukan لأهل هذا البيت المبارك, untuk rumah Allah yang diberkahi ini, yaitu Makkah. Rahmatullah wa barakatuh. Rahmat Allah dan keberkahan dari Allah akan tercurahkan kepada kalian Ahlul Bait. Wahai Ahlul Bait, penghuni, pemilik rumah. Karena sedang di mana? Di rumahnya Nabi Ibrahim. Akan senantiasa rahmat Allah, kebaikan dari Allah, keberkahan dari Allah tercurahkan kepada kalian. wa yaziyadah man khairi wa ihsanih. Yang demikian adalah tambahan dari ihsan dan ihsan dari Allah. Wa hululul khair al-ilahi ala al-abid. Dan kebaikan secara ilahi yang diberikan kepada seorang hamba. Alaikum ahlul bait, diberikan kepada kalian wahai pemilik rumah. Siapa ahlul baitnya? Nabi Ibrahim dan istrinya tentunya. Innahu hamidun majid. Ayah hamidun sifamidun sifat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji. Dan majid azamatus sifat. Besar sifatnya dan luas, sempurna. Hamidus sifat. Lianna sifatahu sifatul kamal. Sifat-sifat Allah sifat yang sempurna. Amilul af'al, perbuatan Allah maha terpuji. Lianna af'alahu ihsanun, perbuatan Allah dari ihsan, ihsan dari Allah. Wujud dan kedermawanan dari Allah. Wa bir, dan kebaikan dari Allah. Hikmah, dan ada hikmahnya. Wa adil, dan keadilan dari Allah. Wa qist, sama adil. Innahu hamidun majid. Majid, al-majid. Al-majid adalah huwa azamatus sifat wa si'atiha. Besarnya sifat Allah, luasnya sifat Allah. Walahu sifatul kamal, dan baginya memiliki sifatul kamal. Walahu min kulli sifat kamalin akmaluha wa atammuha wa ammuha. Dan hanya milik Allah lah sifat yang sempurna, sifat yang kamal, wa'atam, mana semuanya sempurna. Wa'am, dan lebih luas, umum. Ya, maha sempurna sifat Allah Azza wa Jal. Tinggal jawaban malaikat di sini kepada istrinya Ibrahim alaihissalam. Ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa aneh terhadap ketentuan dari Allah? Umur berapa? Kemarin 80-an. Kok bisa punya anak? Kan aneh. Hah? Anaknya kenapa? Saya manusia umur segitu ya memang nggak ada susah yang punya anak, tetapi nggak perlu aneh karena ini adalah ketentuan dari Allah, ketetapan dari Allah. Mau umur 80 atau mau tidak punya suami pun seperti siapa? Maryam binti Imran, atau enggak punya bapak, enggak punya ibu seperti siapa? Nabi Adam alaihissalam punya bapak kan enggak? Ya. Nah, enggak perlu aneh terhadap ketentuan dari Allah, ketetapan dari Allah. Karena maha adil, maha sempurna, maha besar, Maha luas sifatnya, sempurna. Nah, Allahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.